Faslun wa amal mahfudhu bil idhofah. Fasal berikutnya. Adapun isim yang dikhafadkan dengan idhofah, fanahwu, maka contohnya ghulamu zaidin. Wajibu tajridul mudhafi minat tanwini kama fi ghulami zaidin. Dan wajib mengosongkan mudhaf dari tanwin sebagaimana pada contoh ghulamu zaidin, dibuang di sini tanwinnya dari ghulam. Wa min nunai at-tasniyati wal jam'i, dan wajib dikosongkan mudhafnya dari dua nun, yaitu pada yang musanna dan jamak, jamak mudzakkar salim. Contohnya ghulama zaidin, tadinya ghulamani zaidun, kemudian didhafahkan ghulaman kepada zaid sehingga dibuang di situ tanwinnya atau nunnya, sehingga jadilah ghulama zaidin. Katibu amrin, tadinya katibuna, didhafahkan kepada amr maka jadilah katibu amrin. Wa ammal mahfudhu bil idhafah, adapun isim yang dikhafadkan dengan idhafah. Idhafah maknanya secara bahasa bermakna mutlaqul isnad, semata-mata penyandaran. Penyandaran secara mutlak. Adapun maknanya menurut istilah adalah isnadu ismin ila ghairihi ala tanzili tsani min al-awwali manzilata tanwin. Menyandarkan isim kepada yang lainnya. Yang lainnya bisa berupa isim ataupun jumlah. Adapun mudhaf harus isim. Makanya dikatakan ismun ataupun isnadu ismin, menyandarkan isim yaitu mudhaf ila ghairih, menyandarkan isim kepada yang lainnya dengan mendudukkan. Dengan menundukkan yang kedua dari yang pertama seperti kedudukannya tanwin. Ulangi, menyandarkan isim kepada yang lainnya dengan mendudukkan yang kedua pada posisi tanwin dari yang pertama. Ya contohnya Abdullahi, Abdullahi. Di sini abd disandarkan kepada lafzul jalal Allah. Dan yang kedua, lafzul jalal Allah itu diposisikan seperti posisi tanwin. Ya, i'rabnya pada kalimat yang pertama. Adapun yang kedua, ya seperti tanwin. Bukan tempatnya i'rab. Iya. Kasrah terus. Iya, yang setelahnya kasrah. Ya, seperti posisi tanwin. Ya, kalau yang keduanya majrur terus ya. Menyandarkan isim kepada selainnya dengan memosisikan, menempatkan yang kedua dari yang pertama, menempatkan yang kedua pada posisi tanwin. Ya. Makanya di situ dibuang tanwinnya kan, Abdullahi, digantikan dengan harokat kasrah. Dan yang pertama, isim yang pertama disebut mudhaf. Isim yang kedua ataupun kalimat yang kedua disebut apa? Mudhafun ilaih. Ya. Kalau mudhaf i'rabnya sesuai dengan amil yang menuntutnya. Bisa dia marfu sebagai mubtada, misalkan ghulamu zaidin qa'imun, atau mansub sebagai maf'ul, ra'aitu ghulama zaidin, atau majrur maratu bi ghulami zaidin. Adapun mudhaf ilaih menetapi apa? Jar. Senantiasa dia majrur karena sebab mudhaf. Kemudian di sini disebutkan wajib untuk mengosongkan mudhaf dari tanwin. Wajib untuk mengosongkan mudhaf dari tanwin. Adakalanya tanwinnya itu zahir. Ya, tanwin ada dua macam. Kadang tanwinnya zahir seperti dalam contoh ghulamu zaidin. Tadinya kan ghulamun, dibuang tanwinnya secara zahir, ghulamu zaidin. Terkadang tanwinnya yang dibuang itu muqaddar saja. Tanwinnya muqaddar. Karena ataupun khususnya pada kalimat-kalimat yang tidak bisa menerima tanwin. Contoh kam abdin malaktu. Kam abdin malaktu. Di sini kamnya adalah kam khobariyah yang bermakna al-iftikhar atau takfir. Alangkah banyak budak yang aku miliki. Kam abdin malaktu. Ya, tamyiznya kam khobariyah majrur. Kam abdin. Kalau tamyiznya kam istifhamiyah mansub. Kam abdan. Misalnya malakta. Berapa budak yang kau miliki? Di sini kam abdin. Di situ dibuang pada kam tanwin yang muqaddar. Karena kam tidak bisa menerima tanwin. Kalau pada contoh tadi hulamu zaidin, yang dibuang adalah tanwin yang zahir. Ya, contoh yang lain dari dibuangnya tanwin yang sifatnya muqaddar adalah hadhihi darahimu zaidin. Ini adalah dirham-dirhamnya zaid. Darahimu. Jamak dari dirham. Dirham itu di atas sighah muntahal jumu', dan kita tahu sighah muntahal jumu' mamnu' minas sharf, sehingga tidak bisa menerima tanwin. Maka di sini tanwinnya apa? Muqaddar. Tanwin yang dibuang pada darahim adalah tanwin apa? Muqaddar saja. Kemudian juga selain wajib untuk mengosongkan mudhaf dari tanwin, juga wajib mengosongkan mudhaf dari nun, khususnya pada mudhaf-mudhaf yang berupa isim mutsanna ataupun jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena nun yang ada pada mutsanna dan juga nun yang ada pada jamak mudzakkar salim itu menyerupai tanwin. Dari sisi keduanya, tanwin dan nun itu datang setelah tanda i'rab. Ya, pada contoh baitun itu harokat yang pertama dhamma itu harokat i'rab. Dhamma yang kedua itu tanwin. Ya, tanwin berarti ngikuti apa? Harokat i'rab. Pada contoh yang musanna hulamani, nun di sini ngikuti harokat i'rab yaitu alif. Ja'a hulamani, datang nun setelah harokat i'rab. Sehingga ada kesamaan antara nun dengan tanwin. Oleh karenanya ketika musanna dan jamak muzakkar salim diidhafahkan, maka dibuang nunnya sebagaimana dibuang tanwin dari isim mufrad ataupun yang lainnya yang dia menerima tanwin. Contohnya hulama zaidin, i'rabnya hulama itu khobar dari mubtada yang mahdhuf. Takdiruhu hadhani, takdirnya dua orang ini adalah hulaman. Raf'uhu al-alif, tanda rafanya alif. Wa alamatu rafi'i al-alif niyabah anil dhamma li'annahu musanna. Wa huwa hulama mudhaf. Zaidin mudhafun ilai majrur. Wa alamatu jari al-kasrah. Contoh yang lain, katibu amrin, i'rabnya adalah katibu khabar mubtada mahdhuf. Khabar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya haula'i katibu amrin, mereka adalah para sekretaris penulis amr. Marfu' katibu khabar marfu' wa alamatu rafi'i al-waw niyabah anil dhamma li'annahu jam'u mudzakkarin salim, dan huwa katib mudhaf, amrin mudhafun ilaih. Dan juga dibuang nunnya pada yang mulhaq dengan musanna dan yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Contoh isim yang mulhaq dengan musanna adalah isnani. Ketika dia disandarkan, maka dibuang juga nunnya. Isna zaidin. Ya. Ishru amrin. Tadi isnani dibuang. Isna zaidin. Ishruna jadi ishru amrin. Adapun nun yang ada pada jamak taksir, nun yang ada pada jamak taksir, kalau didhafahkan itu tidak hilang nunnya, tidak boleh dibuang. Ataupun nun yang ada pada mufrad dan jamak taksir, mufrad ya. Nun yang ada pada mufrad dan jamak taksir, apabila didhafahkan itu tidak hilang, tidak boleh dibuang. Contoh, ya, nun yang ada pada isim mufrad yang didhafahkan dan tidak boleh dibuang. Hadza bustanu zaidin. Hadza bustanu zaidin. Tidak boleh dibuang nunnya dengan anda mengatakan hadza busta zaidin. Tidak boleh. Kenapa? Karena nun di sini masuknya ke isim mufrad. Atau juga nun yang masuk kepada jamak taksir, maka itu tidak boleh dibuang apa nunnya. Contohnya syayatinal insi atau syayatinul insi. Syaitan jamaknya syayatin. Kalau didhafahkan tidak boleh dibuang apa nunnya. Syayati, enggak boleh. Tapi syayatina atau syayatinu al-insi. Kenapa? Karena nunnya masuk pada jamak taksir. Ini pembahasan ya, terkurung pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq dengan keduanya. Kenapa wajib mudhaf itu dibuang tanwinnya atau nunnya pada yang musanna dan jamak mudzakkar salim? Karena keduanya tanwin dan nun itu menunjukkan kesempurnaan isim. Ya, jadi adanya tanwin pada isim, adanya nun pada musanna dan juga jamak mudzakkar salim itu menunjukkan kesempurnaan isim. Sedangkan idhofah itu menunjukkan kekurangan isim, sehingga tidak bisa berkumpul dalam satu saat antara kesempurnaan dengan kekurangan. Ya, sudah paham ya. Kemudian wal idhafatu ala thalathati aqsamin minha ma yuqaddaru bil lami wa huwa al aktsar nahu ghulam zaidin wa thawbu bakrin wa minha ma yuqaddaru bi min wa dhalika katsirun nahu thawbu khuzzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Dan idhafah itu ada tiga macam. Ada tiga macam atau tiga makna. Yang pertama, ma yuqaddar bilam, apa yang ditakdirkan dengan makna lam. Di antara makna lam adalah lil milk, menunjukkan kepemilikan. Awil ikhtisas, atau menunjukkan kekhususan. Ya. Jadi idhofah terkadang dia ditakdirkan padanya makna lam, yaitu makna al-milk ataupun al-ikhtisas. Dan ini yang banyak terjadi, yang sering didapati dalam kalam mereka, orang Arab. Kemudian kadang makna lam ini atau lamnya bisa dimunculkan. Ya. Terkadang dia idhofah yang bermakna lam itu hakiki. Hakiki maksudnya bisa diucapkan lamnya. Contohnya ghulamu zaidin. Ghulamu zaidin. Bisa diucapkan lamnya dengan kita katakan ghulamun li zaidin. Terkadang demikian. Ya. Jadi terkadang idhofah yang bermakna lam itu hakiki, maksudnya mungkin untuk disebutkan lamnya. Ghulamun li zaidin, ghulamu zaidin, ghulamun li zaidin bisa. Thawbu bakrin bisa dikatakan thawbun li bakrin, iya kan? Terkadang lamnya itu muqaddar saja, ditakdirkan, tidak hakiki. Maksudnya tidak bisa diucapkan, disebutkan lamnya. Tapi makna lam ada, yaitu ikhtisas, kekhususan ataupun kepemilikan. Contohnya dzu malin. Ya, dzu malin. Kemudian juga inda zaidin ma'a bakrin. Ini idhofah dzu kepada mal, inda kepada zaid, ma'a kepada bakr. Itu juga mengandung makna ikhtisas ataupun milk. Cuma tidak bisa ya pada kalimat-kalimat ini lamnya disebutkan. Misalkan dzu limalin. Ya, inda li zaidin enggak bisa. Tapi padanya ada makna kekhususan. Ya. Dzu bermakna sahib. Ya. Kalau inda bermakna ya tempat. Ya, makan. Ma'a bermakna musahib. Ya, demikian ya. Sehingga enggak mesti kalau ada idhofah yang bermakna lam atau lil milki atau lil ikhtisas kemudian bisa di situ disebutkan lamnya, tidak mesti. Ya. Karena ada di sana yang tidak bisa, tidak mungkin untuk lamnya disebutkan seperti dzu malin, fa'inda zaidin, ma'a bakrin, turisina dan seterusnya. juga yaumul ahad, yaumul isnain. Ya bisa dikatakan yaumun lil ahad, tapi padanya ada makna ikhtisas. Makna ikhtisas. Hari ahad ini khusus hari ahad. Hari ini khususkan untuk ahad. Itu. Ya, jadi bukan berarti di sini mayuqaddar billam berarti bisa. Ya, digantikan posisinya dengan lam atau disebutkan lamnya, tidak. Wa minha mayuqaddar bimin, di antaranya atau di antara makna idhofah adalah apa yang ditakdirkan padanya makna min. Ya. Ini juga banyak. Apa batasannya idhofah di situ bermakna min? Yaitu ketika bisa ditakdirkan pada idhofah itu makna min. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa. Yang pertama dikhobari dengan yang kedua. Atau yang pertama dijadikan mubtada, yang kedua dijadikan sebagai khobarnya, bisa. Contohnya tadi, saubu khazin. Ini terpenuhi kriteria tadi. Bisa di situ ditakdirkan makna min saub min khazin, pakaian dari sutra. Dan juga bisa, ya, yang kedua khaz dijadikan sebagai khobar dari yang pertama. Al-saubu khazun, bisa. Al-babu sajun. Al-khotamu hadidun, bisa itu. Nah itu, ya, tandanya idhofah bermakna min, yaitu yang pertama bisa ditakdirkan padanya makna min, kemudian yang kedua bisa, yang kedua dijadikan khobar bagi yang pertama. Adapun kalau yang keduanya tidak bisa dijadikan khobar bagi yang pertama, meskipun di situ bisa ditakdirkan makna min, maka ini tidak bisa, tapi dibawa kepada makna lam. Jadi ya du zaidin, mungkin ditakdirkan di sini makna min ya dun min zaid, tapi tidak bisa zaid di sini dijadikan khobar bagi ya dun. Al ya du zaidun, kan nggak bisa. Berarti di sini maknanya dibawa kepada lam. Ya, bukan kepada min. Meskipun bisa secara makna, tapi karena tidak bisa di situ ya dijadikan khobar bagi Zaid, maka dibawa kepada makna apa? Lam. Al-milk awil ikhtisas. Itu lebih tepatnya. Adapun idhofahnya bilangan adad kepada ma'dud, itu bermakna apa sih? Seperti ja'a salasatu rijalin, ja'atni salasu niswatin, dibawa kepada mana apa? Kalau As-Sarraj berpendapat, idhofah adad, bilangan kepada ma'dud yang dihitung, itu dibawa kepada mana min. Kalau dikatakan ja'ani salasu niswatin, ja'atni salasu niswatin, salasun min niswah. Gitu. Ja'ani salah satu rijalin. Ja'ani salah satu min rijal. Kalau Al-Farisi berpendapat dibawa kepada mana lam. Wallah alam, sepertinya yang dekat yang pertama tadi. Kemudian wa yajuzu fi hadha an-naw'i ay al-muqaddar. Boleh pada macam ini, yakni idhofah yang ditakdirkan dengan makna min, boleh pada idhofah yang ditakdirkan dengan makna min, untuk nasbul mudhafi ilaih, menasobkan mudhafi ilaih sebagai tamiz. Sehingga boleh antum katakan hadza khatamu hadidan, boleh. Asalnya kan khatamu hadidin, iya kan? Di sini khatamu hadidin idhofahnya bermakna min, maka boleh katanya untuk dinasobkan yang mudhaf ilainya menjadi tamyiz. Hadza khatamu hadidan, hadza saubu khuzzan, hadza babu sajan. Alasannya karena mudhaf ilainya cabang dari tamyiz. Ya. Karena mudhaf ilainya cabang dari tamyiz. Bagi contoh, saubu khazin. Atau saya ulangi, li annal mudhaf ilaihi fihi far'un min at-tamyiz, karena mudhaf ilaihi padanya ada cabang dari tamyiz. Kama taqaddam fi babi, sebagaimana telah lewat pada babnya ada ya penjelasan ini di pembahasan tamyiz. Silakan dibuka kembali. Di sini mana yang merupakan cabang dari yang cabang yang asal apa? Hadza thawbu khazin, yang asalnya apa? Khazya, sutra, cabangnya thawb. Maka boleh di situ untuk dia asalnya ya, berarti dinasobkan sebagai tamyiz. Kemudian wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi' lil mudhaf, boleh pula untuk merafakannya, merafakan mudhaf ilaihi tadi sebagai tabi' bagi mudhaf, sebagai tabi' bagi mudhaf. Apa berarti bacanya? Hadza thawbu khazzun, thawbun khazzun, hadza babun sajun, hadza khatamun hadidun. I'rabnya bagaimana? I'rabnya bisa di'rab sebagai na'at. Kalau na'at berarti ditakwil dengan yang mushtaq. Juga bisa di'rab sebagai badal. Badal kul. Atau di'rab sebagai ataf bayan. Beberapa sisi i'rab bisa. Sehingga kalau idhofahnya bermakna min, bisa dengan tiga sisi ya. Bisa dijadikan mudhaf ilaih, bisa dijadikan tamyiz, bisa dijadikan sebagai tabi'. Tapi yang lebih rajih pada yang ketiga, yaitu ketika dirafakan mudhaf ilaihnya menjadi tabi', adalah dia, ataupun yang tiga, yang lebih yang paling rajih dari tiga sisi tadi, apa? Jar, nasab, dan rafa adalah apa? Jar dengan idhofah, itu yang lebih rajih. Thawbu khazin, babu sajin. Ya, cukup dulu, habis waktunya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillah. Subhanallah. Bihamdik. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.